الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Pada kesempatan sehari kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi Rahimahullah Ta'ala. Dan selanjutnya insyaAllah kita akan melanjutkan materi di kitab yang biasa kita ambil di setiap ta'lim bulanan, yaitu kitab Nasihati bin Nisa yang ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala di bab yang ke-99, bab yang mumtih, yang sangat bermanfaat dan wajib dipegang oleh seorang mukmin, terutama seorang talibul ilm yang telah diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Itu bab al-alim ya'mal bima ya'lam wa in ankar alihil juhal. Bab wajibnya seorang alim untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Wajib bagi seorang alim untuk mengamalkan ilmunya. Wa in ankar al-juhal, sekalipun orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham mengingkarinya. Selagi ini kewajiban kita semuanya, Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahkan kaum mukmin secara umum, dan para talabatul ilm secara khusus, wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan bagi sebutkan di materi yang lalu, asar Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr rahimahullahu ta'ala, asar yang masyhur dan telah kita pelajari di kitab Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan alaika bi asari man salaf wa in rafadaka an-nas, pegang olehmu asar as-salaf, pegang olehmu manhaj salafin as-salih wa in rafadaka an-nas, sekalipun orang-orang menentangmu. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengamalkan dan menyatakan dengan terang-terangan kebenaran yang telah kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dengan terang-terangan apa yang diturunkan kepada beliau. Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin innaka fainaka mustahzi'in. Fasda, disampaikan dengan terang-terangan, bima tu'mar, dengan apa yang telah engkau diperintah dengannya. Perintah dari Allah untuk menyampaikan agama dengan terang-terangan, baik dengan lisan maupun dengan amalan. Wa'arid anil musyrikin, dan berpaling dari orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau menerima bahkan menentang dakwahmu. Inna kafainaka mustahzi'in, dan kami yang akan menjaga engkau dari kejelekan orang yang memperolok. Dan ayat-ayat yang semisalnya yang Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyatakan agama ini dengan terang-terangan. Ayat yang kita hafal bersama, Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, katakan wahai Rasul kepada manusia, "Hadhihi sabili, ini jalanku. Ini jalanku. Ini yang aku yakini. Ini yang aku imani. Ad'u ila Allahi 'ala basirah." Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mereka semuanya berada di atas basirah, di atas ilmu, dan mereka semuanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, tidaklah aku termasuk dalam golongan orang-orang musyrik. Sekali lagi, ini materi yang sangat penting untuk kita pahami. Kita belajar untuk kita amalkan. Bukan semata-mata kita belajar hanya sebatas wawasan dan pengetahuan. Amalkan apa yang kita pelajari. Sekalipun sebagian orang berkomentar dengan komentar yang tidak baik. Sudah kita lihat Asad Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma Al-Khudri. Beliau ketika sudah mengetahui tentang wajibnya salat tahiyatul masjid, walaupun tatkala imam sedang khutbah, ketika beliau masuk ke masjid dan beliau tahu bahwasanya tidak boleh duduk sampai salat dua rakaat ketika masuk masjid, maka beliau tatkala masuk dan dalam keadaan marwan muhakam sedang khutbah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau salat dua rakaat. Dan kan khurraf, para pengam Marwan berusaha untuk mencegah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu untuk salat dua rakaat, tapi Abu Sa'id tidak mempedulikannya. Beliau tetap salat dua rakaat. Kemudian selesai salat Jumat, orang-orang datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dan menyebutkan apa yang tadi terjadi. Maksudnya hampir saja mereka, para hurras, para pengawal, melakukan sesuatu terhadap engkau. Maka kata Abu Sa'id, makuntu li'adahuma li syai' ba'da syai'in ra'aituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah meninggalkan dua rakaat ketika aku masuk masjid setelah aku melihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia sebutkan hadisnya. Kejadian tentang Nabi sallallahu sedang khutbah, kemudian datang seseorang dalam keadaan hayah badah, dan Nabi SAW merintahkan orang tersebut untuk sholat dua rakaat sebelum duduk, dan Jumat berikutnya, dan Jumat berikutnya, tiga Jumat berturut-turut Nabi merintahkan orang yang masuk ke masjid karena Nabi sedang khutbah untuk sholat dua rakaat. Ini namanya kekokohan dan keteguhan seseorang dalam atamasuk bilhaq, berpegang teguh dengan kebenaran. Dan wajib bagi kita untuk kokoh di atas kebenaran. Dan di bagian akhir dari bab yang ke-99 beliau menyebutkan asar sahabat yang lainnya yang menunjukkan kekokohan beliau di atas sunnah Nabi SAW. Itu asar sahabat Naqil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Kita yang baca hadisnya. Qala al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Abu Muhammad Ad-Darimi yang kitabnya tadi dibaca oleh Al-Ustaz Abdul Alim rahimahullahu ta'ala, Muqaddimah Sunannya Mustafa Masmuh. Usama bantu. Ahsanta, Abdullah Ibn Abdurrahman Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Qala Ad-Darimi rahimahullah ta'ala akhbarana Zakaria Ibn Abi Qala haddasan Yazid Ibn Zuray An Yunus Anil Hasan. Yunus Anil Hasan Wal Basri. Ada Yunus Ibn Ubaid. Yunus Ibn Ubaid Asbatun Nas Bil Hasan Ibn Abil Hasan Al Basri Anil Hasan Qala kana Ma'qil Ibn Yasar Yataghadda فسقطت لقمته فأخذها فأماط بها من أذى ثم أكلها فجعل أولئك دهاقين يتغامزون به فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء العجم يقولون انظر إلى ما بين يدي من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة فقال رضي الله تعالى عنه إني لم أكن لأدى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء العاجم إن كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمة أن يميط ما بها من الأدى وأن يأكلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح والحسن البصري قد سمع من ناقل ابن يسار وقد روى البخاري في صحيحه رواية الحسن من ناقل ابن يسار للحسن ناقل Faltifata liman nafah. Mananya sebagian ahli hadis menafikan sana Al-Hasan Al-Basri min Naqil ibn Yasar. Tapi yang sahih kata Syekh rahimahullah ta'ala Al-Hasan Al-Basri qad sami'a min Naqil ibn Yasar. Jadi hadisnya muttasil. Dari Al-Hasan ibn Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau berkata pada suatu ketika Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala an beliau sedang makan siang dan Ma'qil ibn Yasar setelah Nabi SAW meninggal beliau tinggalnya di Basrah dan ditaklukkan di Basrah. Kemudian tatkala beliau sedang makan siang fasaqatat luqmatuhu fa'akhadaha, jatuh suapan makanannya. Ada ketika beliau pegang makanan ada makanan yang jatuh, maka beliau radhiyallahu anhu mengambil makanan yang jatuh tersebut. Fa'ama fabiha min ada. Kemudian beliau bersihkan dari kotoran yang menempel di makanan tadi. Thumma akalaha. Kemudian beliau memakannya. Ini al-amal bi sunnah. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza saqatat min al-luqma falyakhudha wal yumit ma kana bi min ada wal yakulha wal yadah li syaitan. Kata Nabi SAW, dan juga akan disebut oleh Maki dalam hadis ini, jika jatuh makanan dari salah satu neta kalian, maka ambillah. Pungut makanan jatuh tersebut. Kemudian bersihkan dari kotoran yang menempel makan tadi, kemudian makanlah. Dan janganlah dibiarkan untuk syaitan. Karena syaitan yang mendorong kita untuk melakukan tadbir, menyanyiakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dan syaitan yang mendorong kita untuk memiliki sikap takabur. Karena yang menyanyiakan makanan seperti itu adalah sifatnya orang-orang takabur. Orang-orang merasa rendah, merasa hina kalau harus mengambil makanan yang jatuh. Dan sifat kibar, sifat yang sangat tercela yang dilakukan oleh syaitan. Karena itu olehnya dari syaitan. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika makin biasa makan sebut dan di sekitar beliau ada orang-orang dahaqin. Orang-orang dahaqin artinya aslinya falahu al-ujum. Para petani dari kalangan orang ajam. Orang-orang ajam, bukan orang Arab. dan Basrah negerinya orang-orang Persia. Ada orang-orang Ajam, Dahaqin yang diitlakan dari Ra'is Ahil Qura, tokoh-tokoh mereka, orang-orang Ajam tersebut ketika melihat Nabi Muhammad tersebut, ia tahu maju Nabi. Mereka saling mengedipkan matanya. Di antara mereka mengejek perbuatan Naqil Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala. Maka sahabat-sahabat Naqil Ibn Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Naqil Ibn Yasar, nah, apakah engkau tahu? Naqil Ibn Yasar kunyahnya Abu Ali. Nah, ya Abu Ali, apakah engkau tahu apa yang mereka katakan dengan mata-mata mereka, itu dengan perbuatan mereka? Mereka melecehkan apa yang engkau lakukan, atau engkau mengambil makanan yang jatuh kemudian engkau makan. Yaqulun, mereka berkata di antara mereka adalah Dahaqin, katanya undur ila ma baina al-maqam, kita lihat makanan yang ada di hadapan Naqil Ibn Yasar, makanannya banyak, tidak perlu mengambil makanan yang jatuh. Walam yasna'u bihadhihi luqmah, dan apa yang dia lakukan tatkala makanannya jatuh. Ini perkataan orang-orang Dahaqin, orang-orang yang bodoh, tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Naqil Ibn Yasar ketika tahu bosnya orang Dahaqin sebut mengejek beliau, tatkala beliau mengambil makanan jatuh dan beliau bersihkan kemudian beliau makan, beliau berkata kepada orang di sekitar beliau, "Inni lam akun ya'da ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqawli haul ajim." Aku tidak akan meninggalkan apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW dikarenakan perkataan ajim tersebut. Perkataan mereka, celaan, cemoohan mereka, orang-orang ujum, orang-orang yang tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ujum kebalikan dari Arab. Kemudian Nabi Musa menyebutkan apa yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Musa, "Inna kunna nu'mar." Kami telah diperintahkan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatat min ahli luqmah," jika jatuh makanan dari kami, "an yumita ma biha min adam," agar kami memungut tersebut dan membersihkan kotoran yang nempel di makan tadi. "Wan yakulah," kemudian memakannya. Ini hadis Naqil Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala, dan syahidnya sangat jelas sekali dan merupakan uswah teladan bagi kita dalam bertamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak pada zaman sekarang sikap-sikap seperti Dahaqin, sifat-sifat dan sikap melecehkan dan merendahkan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Orang-orang kalau melihat para wanita muhajibat yang ingin mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai hijab yang syar'i yang sempurna, memakai cadar, mereka cemooh dengan julukan ninja atau julukan-julukan yang lainnya. Ketika melihat kaum laki-lakinya, mereka mengangkat pakaian mereka, sarung atau jubah yang mereka pakai di mata kaki, mereka cemooh dengan takut cacing, takut kebanjiran atau cemooh-cemoohnya yang lainnya. Dan amalan-amalan sunnah yang dicemoohkan oleh orang-orang jahil, baik itu janggut dikatakan seperti kambing atau yang lain, ini semuanya cemoohan dari orang-orang jahil. Tidak boleh baik kita meninggalkan sunnah Nabi SAW dikarenakan takut cemoohan orang-orang jahil tersebut. Kita telah baca dua asar salafin salih, asar Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dan asar Naqil Ibn Yasar radhiyallahu ta'ala, tentang bagaimana kewajiban kita bertamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id dan Naqil Ibn Yasar keduanya mengatakan, "Tidak akan aku meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan cemoohan orang-orang ujum tersebut." Dikarenakan orang-orang yang jahil yang tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi perkara yang harus kita paham. Ini manhaj yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Bahwasanya kebenaran itu dalatuna, segala-galanya bagi kita. Kebenaran perkara yang kita cari dan kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Kemudian insyaAllah bab yang terakhir yang akan dibaca dalam Al-Jami' Sahih, bab yang ke-100, hasu talibil ilmi ala muhafadah ala waqti, dorongan bagi seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilm, agar menjaga waktunya. Ini juga perkara yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. waktu bagi seorang thalibul ilm adalah ra'sumalih, modal utama di dalam hidupnya. Kalau orang-orang ahli dunia mengatakan waktu adalah uang, maka seorang thalibul ilm hendaknya dia mengatakan waktu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu. Waktu adalah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membekali diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita semuanya. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang kita hafal bersama, hadis sahih Bukhari, ni'matani magbunan fihi makasir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang manusia banyak merugi di dalamnya, menjualnya dengan nilai yang sangat rendah sehingga dia terjatuh pada gubern kerugian, itu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kalau seorang thalibul ilm harus tahu tentang nilai waktu. Waktu sekali lagi ra'su mal thalibul ilm, modal utama seorang thalibul ilm dalam ilmu. Kita harus tahu ilmu waktu kalau sudah berlalu tidak mungkin bisa kembali. Waktu tidak mungkin bisa terulang. Dan kita juga mengerti bersama bahwasanya waktu kita kalau tidak kita gunakan dengan perkara yang bermanfaat, maka akan berlalu dengan sia-sia, bahkan akan memadaratkan kita. Dan para tawabat ilm telah kita ketahui bersama bait Ibnu Wadi rahimahullah ta'ala yang sering kita dengar nasihat beliau kepada putera beliau. Kata beliau kepada putranya, "Uqlubul ilma wala taksal fama ab'adal khaira ala ahli kasal." Wahai putraku, tuntutlah ilmu dan jangan sekali-kali malas. Betapa jauhnya kebaikan dari orang-orang yang malas. Tidak mungkin ilmu bisa diraih dengan bermalas-malasan. Itu mustahil. Bait yang kita hafal bersama, penyair mengatakan, "Man talabal ilm bighairi jiddin sayadrikuhu idza syaba ghurabu." Barang siapa menuntut ilmu dengan tanpa kesungguhan, menuntut ilmu dengan bermas-masan, maka dia akan dapat ilmu kalau burung gagak sudah beruban. Maka tidak akan dia dapatkan. Ini sekali lagi perkara yang penting, wahai talabatul ilm. Nasihat untuk Anda dan antum semuanya. Hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita akan baca hadis yang disebut oleh Syekh Mukbir rahimah dalam bab ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Haddatsana Hashim wa Hashim bin Qasim Abu Nadhr al-Mulaqqab." Apa lakabnya? Al-Mulaqqab bi Qaisar alaihi wa sallam. Qala haddatsana Zuhair wa Zuhair ibn Muawiyah. ذكر الشيء في آخر حديث. قال حدثنا سهيل عن أبي أبو صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. Al-Khusa Zama Suhail. Qala Syekh, hadha hadithun hasan, wa Zuhair huwa ibn Muawiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai yataqarabu zaman, sampai waktu itu berlalu dengan cepat. Antara satu waktu dengan lainnya seperti sangat berdekatan sekali. Kemudian Nabi jelaskan bagaimana waktu sempat berjalan dengan sangat cepat. Fatakuna sanatu kasyahr, sampai satu tahun seperti satu bulan. Wa yakuna syahru kaljum'ah, dan satu bulan seperti satu jumat, seperti satu pekan. Wa takuna jum'ah kalyaum, dan satu jumat, satu pekan seperti satu hari. Wa yakuna alyaum kasa'ah, dan satu hari seperti satu jam. Wa takuna sa'ah katiraqis sa'afah, dan satu jam seperti waktu katanya terbakarnya sa'afah. Kata Suhail, sa'afah maknanya khusah, seperti terbakarnya pelepah daun kurma yang sudah kering. Kita bisa mengetahui pelepah daun kurma, kalau kita pelepah daun kelapa, kalau sudah kering kita bakar, maka sangat dengan cepat akan terbakar. Begitulah berlalu waktu. Dan tentunya bagi kita yang telah diberi karunia Allah Subhanahu dengan waktu yang panjang telah berlalu, bagi kita puluhan tahun, kita bisa bandingkan betapa waktu pada zaman sekarang berlalu dengan sangat sangat cepatnya. Baru selesai ini telah datang waktu ini. Baru selesai ini telah datang waktu waktu ini. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekaligus dorongan bagi kita para thalabatul ilm untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan terbuai dengan yang namanya taswif. Saufa wa saufa, nanti dan nanti. Betapa banyak telah kita alami luput dari kita kebaikan dikarenakan penyakit taswif tadi. Nanti dan nanti, akhirnya tidak kita bisa mengamalkan kebaikan yang sebenarnya kalau kita berijtihad kita bisa mengamalkan waktu-waktu tersebut. Wa taufiq biadillahi ta'ala wa nas'aluhu taufiq.